Terjadinya fitnah-fitnah kesesatan, kebid'ahan, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Maka mereka ingin menyebutkan prinsip-prinsip yang Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ada di atasnya. Pokok-pokoknya apa aja? Ya, wal qurunul mufaddalatu, demikian juga tiga generasi terbaik. Kemarin sudah kita bahas di pelajaran yang lalu di kitab Tauhid tentang tiga generasi salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, yang mana mereka menjalankan agama begitu murni. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kebid'ahan di dalamnya. Dan itu juga yang berusaha untuk kita menempuhnya. tiga generasi terbaik. Yang mana barakallahu fikum, para ulama menulis kitab seperti Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dan juga yang lainnya. Itu tujuannya adalah untuk ini. Mensyarah, menjelaskan apa saja prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allati man lazimaha najah. Barang siapa yang berpegang dengannya selamat. Ya. Wa man hada anha halak. Barang siapa menyimpang darinya binasa. Ya. Prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah. Yang mana beliau berdalil tentang wajibnya berpegang dengan prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah. Ya. Allati qala biha Rasulullah alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya. Kenapa kita wajib mengikuti prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bawa. Aku meninggalkan kalian di atas cahaya yang putih bersih. Cahaya yang putih bersih. Tidak ada kesamaran. Lailuha kana hariha, malamnya kayak siangnya. Malamnya seperti siangnya. Enggak ada beda. Saking jelasnya, saking gamblangnya antara prinsip-prinsip yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu begitu jelas. Malam kayak siang. Ya. Wa man yazighu anha la yazighu anha illa halik. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan, tidaklah menyimpang darinya kecuali orang-orang yang binasa. Ya, tidaklah menyimpang dari prinsip-prinsip yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kecuali dia binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahih Al-Bani. Sehingga di sana ada ucapan yang sangat terkenal dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah ya menyebutkan as-sunnatu kasafinatin. Sunnah Rasul itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, wa man rakibaha najah. Barang siapa menaikinya selamat. Ya, wa man takhallafa anha ghar. Barang siapa yang tidak ikut menaikinya, dia tenggelam binasa. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu ibaratnya perahunya Nabi Nuh. Tahu ya perahunya Nabi Nuh? Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kisah kaumnya Nabi Nuh. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Nuh membuat satu bahtera. Setelah berdakwah 950 tahun. Ternyata tidak ada yang mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kecuali segelintir manusia. Sedikit sekali. Ya. Mayoritasnya orang-orangnya, umatnya Nabi Nuh kufur, enggak mau beriman. Ya. Maka barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ya, untuk dibinasakan seluruh kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan fasluk fiha min kullin zaujain itsnain fa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu minhu. Wahai Nabi Nuh, masukkan, ya, naikkan ke dalam perahumu semua pasangan-pasangan hewan binatang. Ya. Kemudian Allah akan binasakan seluruh umat manusia illa man sabaqa alaihi al-qawlu minhu, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam. Mereka naik bersama Nabi Nuh karena orang-orang yang tidak mau beriman tidak naik di perahunya Nabi Nuh. Ya, fa ahlaka. Mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak tersisa satu orang. Ya, meninggal atau mati semuanya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ibaratnya sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam pun demikian. Ya. Ibaratnya sebuah perahu. Tapi bukan perahu fisik, perahu maknawi. Bagaimana caranya agar kita selamat? Ikuti sunnah. Jalankan prinsip-prinsip sunnah Rasulullah alaihi salam. Tinggalkan segala prinsip yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan selamat. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan, dia akan binasa. Ya. Fadli mana azan Allah yakum. Kenapa? Beliau membawakan di sini karena agama Islam sudah sempurna. Ya, agama Islam sudah sempurna. Sunnah Rasulullah SAW diajarkan begitu jelas, siang dan malam sama. Ya, enggak ada kesamaran. Sehingga tinggal dilihat, ini ada prinsip yang diajarkan oleh Rasul atau tidak? Prinsip seperti ini diajarkan oleh Rasul atau tidak? Kalau tidak, jangan pakai. Simple. Kenapa? Karena Islam sudah jelas. Ya, ajaran Nabi SAW sudah jelas. Tinggal kita mau belajar. Tinggal kita mau menimbang. Setelah kita belajar, kita lihat yang kayak gini ada berdasarnya dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau enggak ada, kelas. Sudah jelas, tinggalkan. Kalau ada, ayo kita pegang. Ayo kita amalkan. Ya. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Sudah jelas, sudah sempurna. Di sini beliau bawakan, ya, bawakan dalil dari surat Al-Maidah yang ketiga. Insyaallah antum sudah sering mendengarnya. Ya, al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Pada hari ini, ya, orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama kalian, wahai Muhammad. Ya. Orang-orang kafir selama sekian lama berusaha tawar-tawaran kepada Nabi agar Nabi mau berhenti mengajarkan Islam. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, ya, kompromi dalam urusan apa? Dakwah Islam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam enggak mau. Harus ditegakkan prinsip-prinsip agama Islam. Akhirnya orang-orang musyrikin putus asa sudah. Ya, karena Rasulullah SAW mau dibayar berapapun enggak akan mau. Ya, enggak ada tawar-menawar dalam urusan ini. Sehingga orang-orang kafir sudah putus asa. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut sama mereka, takutlah kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini yang menjadi syahid, dan pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku, ya, kepada kalian. Nikmat agama Islam. Nikmat Islam ini, ya ikhwah, lebih berharga di sisi Allah daripada nikmat harta benda. Ya. Sehingga dikatakan di sini, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempurnaan ajaran Islam, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Masya Allah. Ayatnya begitu jelas. Ya, sesuatu kalau sudah sempurna, ya ikhwah, enggak butuh diganti, enggak butuh dirubah, enggak butuh ditambah, enggak butuh dikurang. Paten sudah. Agama Islam paten sudah. Apa aja prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan? Paten itu sudah kita amalkan. Ya, tapi dalam hal agama, ya ikhwah, bukan dalam hal dunia. Jangan sampai ada orang mengatakan, "Lah itu pesawat enggak ada di zaman Rasulullah SAW." Ya. Kenapa kamu pakai pesawat? Itu handphone enggak ada di zaman Rasulullah SAW, kenapa kamu pakai handphone? Ya. Mobil enggak ada di zaman Rasulullah SAW, kenapa kamu pakai mobil? Ya. Dalam keadaan itu bukan bid'ah mobil itu. Itu urusan dunia. Ya, mobil dan seterusnya urusan dunia. Subhanallah. Kalau urusan dunia enggak masuk dalam kategori bid'ah yang diharamkan. Itu bid'ah dalam urusan dunia. Yang Nabi SAW menyatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan agama dunia kalian. Ya, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Masalah peternakan, perikanan, komunikasi, transportasi, kalian lebih pintar. Tapi kalau urusan agama, itu ranahnya, ya, Rasulullah SAW. Bukan ranahnya kita mau ikut ngatur urusan agama. Sehingga kalau urusan agama yang paling tahu Rasulullah SAW, maka kita enggak boleh merubah, mengganti, menambah, ya, mengurangi dan seterusnya dalam urusan agama. Kenapa agama sudah mati? Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan apa? Wa man ittada'a fil Islam bid'atan wa yarauha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Barang siapa yang berbuat satu kebid'ahan, dia memandang itu adalah baik, faqad khana atau faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhianati tugas sebagai rasul. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa berbuat bid'ah, ya, dalam urusan agama tentunya, bukan dalam urusan dunia, dia menganggap baik bid'ahnya, maka sungguh konsekuensinya dia telah menuduh Muhammad SAW itu berkhianat dalam menyampaikan risalah Islam. Ya, kenapa ya ikhwah? Karena Allah Ta'ala qaul, karena Allah Ta'ala berfirman, beliau bawakan ayat yang ketiga dalam surat Al-Maidah tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah cukupkan buat kalian agama kalian. Ya, aku telah sempurnakan buat kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan buat kalian nikmatku. Aku telah ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Jadi Islam sudah sempurna, gak butuh diganti, gak butuh dirubah, gak butuh ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Ya, gak butuh ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Sehingga barang siapa menuduh atau menganggap bid'ah itu baik, dia telah menuduh Nabi berkhianat. Hadirin, kalau menuduh bapak kita berkhianat, ini sudah durhaka besar ya. Atau nuduh teman kita, kau ini pengkhianat. Kira-kira gimana? Masya Allah. Ini tuduhan yang begitu kejam. Ya. Dan ternyata orang kalau berbuat bid'ah, nuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Yang bilang begini bukan saya, tapi Al-Imam Malik. Imam Ahlu Sunnah. Imam, ya, Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Ya, ulama paling tersohor di kota Madinah ketika itu. Allahu Taala Anwar. Tapi beliau dalam keadaan apa? Begitu tegas. Ya, beliau mengatakan barang siapa yang menuduh atau menganggap bid'ah itu baik, sungguh dia telah menuduh Muhammad berkhianat. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah belum disampaikan semuanya. Ya. Nabi itu enggak menyampaikan semuanya, sehingga sekarang baru disampaikan. Orang sekarang rame-rame bikin ya, hari ulang tahun Nabi SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW diperingati hari ulang tahunnya. Alasannya kenapa? Karena kita cinta dengan Rasulullah. Kita cinta dengan Nabi. Apa salah kita mencintai Rasulullah? Ya, apa salah kita mencintai Rasulullah SAW? Ya. Sampai-sampai mereka berdalil, ada kisah, saya lupa ya. Sampai orang musyrikin saja, ketika ada, siapa Abu Lahab atau Abu? Yang ketika membebaskan budaknya gara-gara mengkabarkan kelahiran Nabi SAW, dia dalam keadaan diringankan azabnya. Ya, ada yang berdalil dengan riwayat ini, Allah mana enggak tahu riwayat ini, tabit apa enggak. Sehingga sampai mengatakan, orang musyrikin saja mendapatkan manfaat ketika cinta dengan hari kelahiran Rasulullah, apalagi orang Islam. Masya Allah. Ini namanya syubhat. Namanya apa? Syubhat. Kerancuan dalam beragama. Ya, padahal kembali ke sini, Islam sudah sempurna. Kalau seandainya itu baik, pasti Nabi sudah mengajarkan. Kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat sudah mengamalkan. Kalau seandainya itu baik, ya pasti tiga generasi terbaik sudah pernah mengamalkannya. Ya. Apa sih susahnya untuk mengadakan maulid? Mereka bisa. Ya, ngumpul, berceramah, ya, baca salawat, dan seterusnya bisa. Tapi mereka gak bikin. Kenapa? Karena gak diajarkan. Kemudian muncul datang belakangan. Kaum belakangan mengadakan. Ya, mengatakan ini baik, ini baik. Ya, terus konsekuensinya kata Imam Malik berarti, wah dia sudah menuduh Muhammad itu pengkhianat. Kenapa? Ini baik tapi Muhammad enggak ngajarkan. Ya, ini adalah ajaran yang baik, ritual yang baik. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal itu ritual yang baik untuk kita bikinkan acara seremonial, perayaan. Tapi Muhammad enggak bikin. Kenapa? Karena dia berkhianat, enggak mau ngajarkan kepada para sahabat. Subhanallah, ini tuduhan yang begitu kejam. Tuduhan yang begitu apa? Kejam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin barakallahu fikum, yang namanya kebid'ahan itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ya, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada minum khamr. Kenapa? Karena orang kalau sudah berbuat bid'ah tadi, konsekuensinya dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Ya, menyembunyikan ajaran bid'ahnya. Karena Nabi enggak mengajarkan, berarti dia itu pengkhianat. Harusnya diajarkan. Ini tuh datang dari Allah. Ya, tapi Nabi pengkhianat sehingga disembunyikan, tidak diajarkan kepada para sahabat. Subhanallah. Ini cara berpikirnya Al-Imam Malik rahimahullah yang luar biasa. Ya, kembali ke sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan kebid'ahan ternyata begitu banyak merajalela di tengah-tengah umat. Oleh karena itu umat sekarang menjadi terpecah dalam banyak kelompok, banyak golongan, ya, karena sebab kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Kalau seandainya mereka tidak melakukan kebid'ahan, agamanya sama persis, prinsipnya sama persis dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, niscaya mereka akan bersatu. Ya, niscaya mereka akan bersatu. Akan tetapi barakallahu fikum, mereka berbuat kebid'ahan dalam banyak hal. Akhirnya mereka menjadi terpecah belah dalam banyak kelompok-kelompok. Dan ini yang tidak kita inginkan, ya, atau sebelum itu yang Allah Azza wa Jalla larang. Perpecahan-perpecahan semacam tadi. Dan kembali ke sini, para ulama menginginkan adanya persatuan di atas sunnah Rasulullah SAW dan cara bersatunya dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, beliau menyatakan hadza huwa manatu istima'il kalimah wa tauhidil kalimah. Ini adalah poros persatuan, ya, dan juga bersatunya kalimat kaum muslimin. Ya, poros persatuannya dari sini. Ya, membenahi akidah, membenahi prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, amma an yuqal. Adapun kalau dikatakan oleh sebagian mereka, najtami'u 'ala mattafaqna 'alaihi. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi maqtalafna fihi. Fa hadza min al-muhal. Adapun seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia, kita sebaiknya berkumpul, ya, bersatu dalam hal yang kita sepakati. Dan hendaknya kita dalam keadaan saling toleransi dalam perkara yang kita berbeda. Ya, dalam perkara yang berbeda, sudahlah toleransi saja. Jangan kamu saling menyalah-nyalahkan. Ini sudah dari sejak zaman dulu. Antara Sunni dan Syiah, itu sudah dari sejak zaman dulu. Jangan dikorek-korek lagi luka lama, kata beliau. Subhanallah. Ya. Yang seperti ini digembar-gemborkan oleh kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ini tetusannya dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun. Sudah kita saling bersatu dalam hal yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Sekarang kita sepakat ingin demo. Turun ke jalan. Kenapa? Kita ingin menuntut hak rakyat atau hak kaum muslimin. Akhirnya mereka sepakat demo turun. Subhanallah. Ya. Sepakat. Dalam hal yang mereka berbeda, kita udah toleransi aja. Ya, yang sana masih membolehkan pakai jimat, sudah biar aja. Enggak apa-apa. Yang sana masih boleh untuk pakai demokrasi, biar. Enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama ingin menegakkan daulah Islam. Ya. Yang penting kita sama-sama ingin membuat pressure kepada pemerintah untuk demo, nuntut satu tuntutan ini dan ini. Ya. Adapun kalau ada perbedaan sudut pandang sedikit, ya, yang satu mengatakan bahwasanya Allah ada di atas langit, satunya lagi mengatakan Allah ada di mana-mana. Toleransi aja, enggak usah lagi diributkan. Subhanallah. Ini prinsip berbahaya, hadir. Ya, prinsip yang akan bisa menghancurkan, ya, apa namanya, prinsip persatuan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal masalah Allah berada di atas langit dan Allah berada di mana-mana, ini bukan perkara yang sepele. Ya, ini perbedaan antara prinsip sunnah Rasulullah SAW dan prinsip bid'ah yang tidak diajarkan dari Rasulullah SAW. Ya, yang satu mengatakan sudahlah kita nggak usah apa namanya berpolitik. Ya, kita nggak usah lagi berpolitik. Satu mengatakan sudah kita harus berpolitik Islam. Ya, kita harus merebut tampuk kekuasaan. Subhanallah. Ya, yang satunya melalui jalur kita harus lewat jalur kekerasan. Ya. Satunya lagi melalui kita harus lewat jalur politik saja, demokrasi saja. Ya, sehingga kita buka partai politik. Sudahlah saling toleransi saja. Subhanallah. Ya. Akhirnya mereka bisa toleransi dalam hal-hal yang Nabi larang kita untuk bertoleransi. Ya. Mereka akan bertoleransi dalam hal yang Rasulullah SAW melarang kita untuk toleransi. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebaliknya ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk kembali mengambil prinsip yang beliau ajarkan, mereka enggak mau. Ya, mereka mengatakan ini kelompok terlalu ekstrim, ini kelompok maunya menang sendiri, ini kelompok maunya menyalah-nyalahkan orang lain, ini kelompok seperti surga itu punya mereka sendiri. Ya, kita semuanya dibidah-bidahkan semuanya. Subhanallah. Ya, terjadilah ungkapan-ungkapan seperti itu. Kenapa? Karena mereka kan enggak ngerti. Dari mana kita harus menetapkan cara bersatu. Ya, jadi kembali ke sini ya, prinsip yang tadi disebutkan, ya, kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi dalam hal yang kita berbeda, ini prinsip yang berbahaya. Ya, beliau kata, "Fahadza min al-muhal," enggak mungkin. Ini perkara yang enggak mungkin kata Syekh Al-Fauzan Hafizullah. "Idza kana al-ikhtilafu fil aqidah," kalau perbedaannya ini dalam hal akidah. Kayak tadi ya, satu mengatakan Allah di atas langit, satu mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini enggak mungkin kita mau toleransi. Masih ingat ya, hadis Muawiyah bin al-Hakam Sulami radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada budak wanita yang hendak dibebaskan, dites budaknya ini mukmin atau kafir. Budaknya ini mukmin atau kafir, sehingga dites oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'ain Allah, di mana Allah? Qalat Allahu fis sama. Budak tadi menjawab Allah di atas langit. Wa man ana, siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Ya, engkau anda wahai Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan a'tiha fa innaha mu'minatun. Bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang mukminah. Beliau SAW membedakan mukmin atau tidak mukmin ini dengan pertanyaan aynallah, di mana? Ketika jawabannya budak wanita tadi benar, Allahu fis sama, Allah di atas langit, langsung suruh bebaskan. Ya, dibebaskan. Kenapa? Karena dia mukminah. Ya, loh kok di zaman sekarang manusia-manusia ada yang mengatakan jangan bilang-bilang Allah ada di atas langit. Jangan bilang-bilang Allah itu demikian, ada arah di atas dan seterusnya, jangan. Ya. Kenapa ya, ikhwah? Karena ini bersumber dari ya kebid'ahan yang mereka yakini. Ya, mereka meyakini dengan kebid'ahan Allah berada di mana-mana. Atau Allah itu tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri. Ya, yang ini yang itu. Keyakinan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, bahkan sebagian para ulama menyebutkan kalau dia meyakini Allah tidak di atas, tidak juga di bawah. Allah tidak di alam ini, tidak juga di luar alam ini. Ya. Maka ini namanya keyakinan apa? Keyakinan Allah enggak ada. Ya. Tidak ada. Ya, apa? Sesuatu yang tidak ada sifatnya kan seperti tadi. Ya, tidak di alam ini, tidak di luar alam ini. Ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri dan seterusnya. Subhanallah. Maka ini diantara perkara yang berbahaya, yang enggak boleh ditolerir. Ya, sehingga enggak mungkin kalau kita mau mentolerir dalam hal ikhtilaf permasalahan akidah. Ya, harus kita kembalikan. Bagaimana yang Rasulullah ajarkan, itu yang kita ambil. Yang tidak Rasulullah ajarkan, kita tinggalkan. Ya, itu kalau dalam hal akidah. Amma law kana al-ikhtilafun fiqhi, adapun kalau memang perbedaannya dalam hal fiqih. Ya, wal masail fiqhiyah al-muhtamalah, masalah fiqih yang ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Ya, fahal rujum yasu. Ini kadang boleh. Kadang boleh. Dan ini terjadi. Ya, misalkan Imam Bukhari rahimahullah membawakan sebuah riwayat. Ya, dalam sahihnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dua orang sahabat yang ketika hendak pergi ke Bani Qurayzah. Ya, beliau menyatakan la yusalli ahadum minkum al-asra illa fi Bani Qurayzah. Jangan salah seorang dari kalian untuk sholat asar kecuali nanti di Bani Qurayzah. Ya, mereka mau berangkat. Dalam keadaan apa? Yang satu memahami, ini kalau kita sholat di Bani Qurayzah sudah habis waktu. Ya, Rasulullah SAW yang maksudkan adalah untuk kita segera cepat-cepat ke Bani Qurayzah. Ya, sehingga apa? Kita harus cepat-cepat ke sana. Jangan kita sholat nanti di Bani Qurayzah. Kenapa kalau sholat di Bani Qurayzah nanti sudah habis waktu asar, sudah ba'dal maghrib. Ya, itu mereka sholatnya di jalan. Sholat. Kenapa? Ya, karena yang dia pahami disuruh cepat-cepat ke Bani Qurayzah. Yang satunya lagi mengatakan tidak. Rasulullah SAW menyuruh kita sholat asar nanti di Bani Qurayzah. Walaupun sudah habis waktu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bilang begitu. Jangan sholat asar salah seorang dari kalian kecuali nanti di Bani Qurayzah. Fadali mana azanallahu yakum. Ternyata ya, yang satu sholat asar di jalan tepat pada waktunya, yang satunya sholat asarnya nanti di Bani Qurayzah habis maghrib. Ya. Dan ketika kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ternyata apa? Walam yu'annif ahada minhum au kama qala ali sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu dari kedua. Kenapa? Karena ini masalah muhtamal. Ada kemungkinan. Atau masalah ijtihad dia dalam hal fiqih. Dalam hal fiqih. Sehingga enggak disalahkan. Ya, qala limana azinallahu yakum, dan perselisihan dalam hal fiqih banyak sesama ulama ahlu sunnah. Ya, kita mendapati misalkan ya, sebagian ulama kita kalau habis sami Allahu liman hamidah sebagiannya sedekap, sebagiannya tidak sedekap. Sebagiannya lagi ulama kita kalau lagi tasyahud dia menggerak-gerakkan jarinya dari telunjuk. Sebagiannya lagi tidak. Ya subhanallah. Sebagiannya lagi ada yang bersedekap di atas dada. Sebagiannya lagi ada di perut. Ya sedekapnya. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah yang muhtamalah. Ya, ada kemungkinan begini, masing-masing memiliki hujjah, memiliki dalil dalam masalah fiqhiyah. Dan khilaf yang seperti ini kata beliau ya, fahadha rubbama yazur. Kadang yang begini boleh. Walaupun kadang ketika kita udah belajar, dalil-dalilnya yang dibawakan, kita kadang, oh ini yang lebih benar. Ini yang lebih benar. Kenapa? Ini yang lebih mencocoki dalil. Sebagai penuntut ilmu, dia ikuti dalil, bukan ikuti ulama. Bukan ikuti person-person yang ikuti dalil. Ya? Sehingga ini pernah terjadi pada diri Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika masih di Mesir, ya, belum ke Madinah, beliau ternyata memiliki pemikiran atau memiliki pendapat-pendapat yang dulu. Ketika pulang belajar di kota Madinah, beliau berubah lagi. Ada istilah al-qaul qadim li Syafi'i wal qaulul jadid. Ada istilah apa? Pendapat dulu Imam Syafi'i dan pendapat yang baru setelah beliau belajar di kota Madinah. Ya, sehingga yang namanya pelajaran fikih kadang berbeda, ya itu wajib. Perkara yang tidak, ya, tidak terlalu diributkan, nggak boleh untuk diributkan. Kenapa? Karena masing-masing punya sisi pendalilan. Ya, ma'annal wajib ittiba'ud dalil. Ya, tapi bersamaan dengan itu yang wajib kita ikut dalil. Kita ikut dalil. Ya, kalau yang ini dalilnya lebih kuat kita ikut. Ya, hatta fil masail fiqhiyah, sampai pada masalah fiqih. Ya, ikuti dalil. Tapi ini kadang diperbolehkan. Kenapa? Karena masalah fiqhiyah itu adalah hal yang para ulama terjadi khilaf dari zaman dulu. Ya, misalkan sebagian ikhwah ketika selesai dari masbuk, seorang yang masbuk berdiri melanjutkan rakaat yang tertinggal, ya, Dia kemudian ada yang berjalan satu langkah ke depan, satu langkah ke kanan, dan seterusnya untuk mencari sutra. Sebagiannya lagi mengatakan tetap berdiri di tempatnya. Ya, masing-masing punya sisi pendalilan. Ya. Tapi kewajiban kita untuk ikuti dalil. Ya, Imam Malik rahimahullah menyebutkan kenapa boleh berjalan ke depan satu langkah, dua langkah, sedikit ke kanan, ke kiri. Karena Rasulullah SAW dulu pernah kalau sholat, jadi beliau menjadikan ontanya sebagai sutra. Ya, ontanya sebagai sutra. Sehingga berjalan sedikit untuk mencari sutra, itu hukumnya boleh. Berjalan sedikit. Barakallahu fiik. Ya. Tapi sebagiannya lagi mengatakan, seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya, kalau seandainya itu memang ma'ruf terjadi di zaman para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, pasti sudah dinukilkan kepada kita kebiasaan para masbuk untuk berjalan sedikit, melangkah sedikit, cari sutra. Tapi ini enggak pernah dinukilkan kepada kita. Sehingga yang ada, ya sudah, berdiri aja sambil mencegah orang yang melewat di depannya, kalau seandainya ada yang hendak melintas. Ya, artinya ini, ikhwan, perselisihan fiqih yang terjadi ya, di antara para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Cuma kita tugas sebagai penuntut ilmu, cari yang sesuai dalil. Wah, berarti kalau memang itu betul kebiasaan para sahabat, pasti sudah dinukilkan. Oh, sahabat ini berjalan ke depan dua langkah. Oh, sahabat itu mundur satu langkah cari sutra. Oh, sahabat sana melangkah ke kiri satu untuk cari sutra. Ya, ini enggak ma'ruf disebutkan dari para sahabat ridwanullah alim. Sehingga Allah alim sebab ini ana secara pribadi lebih berpendapat kepada pendapat seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ya, dan ini perselisihan yang terjadi. Boleh. Ya, enggak boleh untuk sampai mengatakan ini sudah bukan ahlu sunnah. Yang ini sudah bukan salafi. Kalau masalahnya perselisihan fiqih. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya permasalahannya adalah permasalahan akidah, yang ini membolehkan memberontak kepada penguasa kaum muslimin, yang ini boleh mengkafir-kafirkan kaum muslimin semata-mata melakukan dosa besar, yang ini tidak. Ah, ini sudah ya perkara yang menyelisih prinsip Rasulullah, prinsip sunnah Rasulullah SAW, dan ini yang kita enggak boleh untuk toleransi. Ya, sampai bisa mengeluarkan seorang dari daerah ahlu sunnati wal jamaah. Ya, ini masalah akidah. Tapi kalau masalah fiqih, kita dianjurkan toleransi. Walaupun kita wajib mengikuti dalil. Ya, beliau menyatakan firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan maka jika kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikuti dalil. Ya, kalau yang tidak sesuai dalil, ya kita tinggalkan. Atau yang kemungkinan dalilnya itu adalah lemah dan seterusnya, ya kita tinggalkan. Baik ya, Allah alam suhab, kita cukupkan sampai di sini insyaAllah. Bismillah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.